Jadi Jawa tidak masa silam, Jawa bukan sesuatu yang ditinggalkan. Jawa adalah masa depan kita bersama-sama. Begitulah. Apa seluruh binatang disuruh jadi satu binatang? Mentang-mentang sekarang kebun binatang, terus pitik ya kebun binatang. Siapa kowe? Kok wong kula kebun binatang? Ora, nek pitik tetep pitik. Gitu loh. Pedus tetep pedus. Dan ndak apa-apa, pedus ora apa-apa. Dadi pedus ora apa-apa, dadi asu ora apa-apa. Ora masalah. Aku gelem kok dadekke asu. Pomo Gusti Allah, nun saiki kowe mbangane kakean cangkem kowe dadi asu wae. Nggih, purun malah bendina bebas aku. Kuwi kon. Wis nenengke. Wis upama Gusti Allah ki rada nakal sithik ngene ya. Njur aku dadekke asu iki mesti ora gelem kabeh. Oh iki ya cangkeme asu kabeh ya. Itu ya. Jadi ini kita menjalankan amanatnya ngarso dalem sama Gusti Yudo, kita jaga Jogja, Islamnya kita Jawakan, Jawanya kita Islamkan, Jogjanya tidak kita ingkari, meskipun kita boleh mengadakan perjanjian keindonesiaan. Tapi Jogjanya tetap adalah eksistensi dasar kita, dan itu takdirnya Tuhan. Tuhan yang mentakdirkan kita. Kecuali pendatang kayak saya, aslinya bukan Jogja, tapi kan saya sudah 40 tahun lebih. Wah, ini mesti nyolong lambiku biyen. Oh, asrama pitulah aku tahu ya. Arep tes UGMI Bali jam 3 esok, sinau ning gerjen Bali ming sarungan kaosan kok tekan omahe entek kabeh dintekno maling. Sak klambine, sak celorone seanduk kabeh entek ning gari jaket Kopassus kae. Ah mosok aku arep tes UGMI nggo jaket Kopassus. Kuwi dintek kowe tak aku langsung iki entek iki piye iki? Omah entek kabeh ning kos-kosan entek bagian entek. Di maling niku wakir melayu. Wah, dengan penuh heroisme aku lari. Akhirnya bing, nang dia melayu nih ya. Lagu ngubernang di. Akhirnya ngguyu dewe. Oh alah, aku ndue dugaan iki sing nyolong iki. Neng kok aku melayu rene mau piye ceritane iki mang? Ah, oke wong ngono kuwi. Melayu rono bali rene bareng wis kalah melu rene. Wes ngono-ngono kuwi. Wes. Jadi wong Indonesia ra duwe keris, duwene pisau dapur. Itu ya, bismillah njaluk gundul pacul sik. Nadane bareng-bareng ke Gundul Pacul sudah ngerti semua pesennya. Harus dipastikan oleh Yogyakarta bahwa wakule rakyat Yogyakarta. Syukur kita juga pesan kepada wakulnya, bakulnya rakyat Indonesia. Bakul itu adalah lambang kesejahteraan, bukan hanya ekonomi tapi juga kesejahteraan budaya, kesejahteraan hak politik, kesejahteraan demokrasi, kesejahteraan spiritual, kesejahteraan akidah, kesejahteraan akhlak, kesejahteraan apapun saja digambarkan oleh wakul. Jadi sekarang kita harus memastikan bahwa wakul ini tidak dijual-jual lagi seperti dulu ke Temasek, Singapura, dijual ke sini, ke sini, ke sini. Ini harus diantarkan ke rakyat untuk supaya rakyat mendapatkan kesejahteraan yang sekomplit-komplitnya. Kula suwun sedaya ndedonga muga-muga orang nglimpang wakule nggih. Nek upamane engko sok-sok yang wakule nglimpang kan segone dadi sak latar njur diapake segone kuwi. Didotoli, gampang. Mulane cepet-cepet dadi opite. Dadi nek ana wakul nglimpang kuwi gari melu notol kan ngoten niku. Wong Jawa kok wong Jawa iki wis ora iso diapusi. Ketoke kapusan sedelet sesuk aten ditenono kowe. Wong Jawa diapusi. Gusti Allah we kaget to. Kanjeng Nabi Muhammad kuwi untunge di ning Arab kan tugase, ning Jawa kuwi mesti ngelundase. Lho ini tenanan Mas. Jadi jangan menyangka bisa menjajah orang Jawa. Wong orang Jawa juga tidak ingin pernah menjajah kok. Kita itu ingin mangku, ya toh? Mulane hamengku buwono, mangku bumi. Sak pituruh kene iki senengane mangku. Mulane Mbak Novian niku bendina penggaweane tak pangku. Jadi halo Ma. Mama. Mama gedang. Ding ding ding ding cuy. Cuma mam, ayo mam. Gundul, bareng-bareng, baru nanti pakai musik. Ya. Gundul, pacol. gembelengan nyunggi nyunggi nyunggi wako saya wakul glimpang segane dadi salatar gundel gundel Male. Wakul glimpang segane dadi salatar. Gusti Yudo tadi kan pesen Islam sing Jawani, Jawa sing Lami. Nek dulur-dulur suka Merapi pesen Jawane kudu tetep digowo. Wong kuwi ya wong Jawa, terus arape di garap barat ora apa-apa. Kita sama orang barat ndak masalah, itu saudara kita semua, tapi diruat. Gitu loh. Yang Jawa-Jawalah, yang Barat-Baratlah, tidak apa-apa, tapi bersatu di dalam kemanusiaan, bersatu di dalam kearifan, dan tidak ada kebencian satu sama lain. Jadi yang dimaksud menjadi diri sendiri itu tidak berarti kita menolak bergaul dengan orang lain. Orang-orang Amerika itu tahun 70-an mendapatkan inspirasi luar biasa dari Bruce Lee. Jadi ada wilayah kedirian dan kebudayaan manusia yang baru terungkap dan terolah ketika ada fenomena Bruce Lee. Sehingga setelah Bruce Lee itu lahirlah bermacam-macam kreativitas di Amerika, Eropa, dan semua dunia. Jadi misalnya tarian-tarian yang aneh-aneh itu sebenarnya lahirnya dari semangat Bruce Lee. Ada orang naik sepeda ding pendalit kayak motor racing ngono itu sebenarnya asal-usulnya berasal dari semangat Bruce Lee. Artinya kita itu membuka diri untuk bergaul dengan orang barat, orang Arab, orang manapun, tetapi mereka bukan kiblat-kiblat kita, adalah kreativitas kita sendiri. Kita manfaatkan pengetahuan dari barat untuk menumbuhkan kejawaan dan kreativitas kejawaan keindonesiaan kita. Sebagaimana mereka memanfaatkan Bruce Lee untuk menumbuhkan kehebatan orang Amerika secara kebudayaan, secara kreativitas. Gitu loh. Arab juga gitu, tidak lantas kita jadi orang Arab. Enggak. Kalau orang Arab itu kan punya watak sedemikian rupa yang kadang-kadang tidak sama dengan orang Jawa. Ada orang yang ketemu Muhammad saking senengnya itu terus ngomong, ya Allah, Allahummarham Muhammad, warhamni walatarham ahad. Maksudnya ini, begitu ketemu Nabi Muhammad, lu seneng rakarukan terus njur karugusti Allah ngomongin, ya Allah, cintailah Muhammad dan cintailah aku, dan jangan sekali-sekali mencintai siapapun yang lain. Menunggui. Aku wong Arab menunggui. Anak wong Jawa ono lu eh. Wong Arab randwil lo. Jadi misalnya orang Arab pasukannya menang Fathul Makkah ataupun perang-perang yang lain, pampasan perangnya malah dikasih musuhnya. Pasukan Islam yang sudah menang malah tidak dapat apa-apa, mereka demo kepada Muhammad, terus Muhammad mengatakan, "Loh, kenapa kamu keberatan? Itu saya kasih ke mereka." Ya masa kita tidak dapat apa-apa ya Rasulullah, kita yang perang setengah mati berkorban. Rasulullah menyatakan, "Lah kamu ini cinta sama aku enggak? Menurut kalian aku mencintai kalian enggak?" Oh iya, Rasulullah kami mencintai dan Rasulullah juga mencintai kamu. Wis saiki pilih yo, kon kowe bali nggawa emas, unta, wedhus po nggawa katresnanku. Wah, nangis kabeh, ya Allah, ya Rasulullah kami memilih untuk membawa cintamu ke rumah kami masing-masing. Kuwi mergo wong Arab nek wong Jawa ora ngono kuwi. Nggih cinta mosok mboten ning mosok cinta tok. Nggih wedhus-wedhus lah ya. Pitik-pitik ngoten lho, kan gitu ah itu. Ada luk nek wong Jawa ana luke. Dan kebudayaan yang duwe luk luar biasa itu meng wong Jawa. Jadi iso mupus frustrasi kaya ngopo wae guyu kok. Guyu. Guyu kuwi Omah kobong ing guyu. Guyu, kena gempa ing guyu cekikian kuwi wong Jawa. Dadi luke iki mulane keris kuwi maksude adalah gambaran dari keluwesan psikologis dan kejiwaan manusia Jawa. Gitu loh teman sekalian. Ah jadi gundul pacul kita duniakan. Apa namanya? Ini gamelannya tetap berbunyi Jawa tapi kita jadikan satu notasi bagaimana supaya seluruh dunia bisa kita sapa. Kita tidak benci siapapun dan tidak akan pernah benci kepada siapapun. Meskipun orang itu membunuh kita, kita tidak benci kepada dia. Jadi ini karena disuruh Yogo Yojo, itu pertama yang harus kita jaga adalah kepribadian kita. Nah, jaga kepribadian itu gampang-gampang ini lah. Ono pelangi, ono abang, ijo, kuning, coklat, wungu, ngoten nggih. Kuwi masing-masing warna itu menjadi dirinya kalau ada banyak warna yang lain. Abang kayak ketok abang nek pinggire biru karo kuning ngoten nggih. Nah, pluralisme yang dianut sekarang itu enggak. Ijone ndisiki abang. Kuninge ra cetha nganti hari terakhir. Kan begitu. Dan seterusnya lah. Jadi yang namanya kepribadian itu adalah justru kita bergaul dengan yang lain, kita bergaul dengan orang barat, bergaul dengan orang dari manapun saja, bergaul dengan orang Arab, bergaul dengan orang Afrika, ya pasti untuk justru menegaskan siapa kita. Ireng kuwi ketok ireng nek jejer putih lah ngoten to. Anek wong lanang wedok ki nikah ning tetep lho, sing wedok tetep wedok, sing lanang kudu ora njur sing wedoke dadi lanang lan dadi wedok, perkara teknis ora masalah. Sok nisor, sok dhuwur. Sok ning sumur barang. Wah, monggo. Sing penting intinya adalah justru karena Anda ini bergaul dengan semua secara rahmatan lil alamin, maka Anda menjadi tegas diri Anda. Kita jelas Jawa kita karena bukan Madura, karena bukan Sunda, karena bukan Bugis Batak. Itu yang selama ini kita menjadi rancu. Terus orang itu tadi wong Jawa, nek ngomong Jawa jadi sentris, ngomong Mojopahit jadi ngomong masa silam. Lah masa depan raono, masa depannya diatur Bill Clinton nak wingi kuwi. Kan gitu. Dan seterusnya. Jadi teman-teman sekalian, itulah sebabnya Kiai Kanjeng mencoba menghadirkan dirinya kayak gitu. Jadi tidak menolak musik Arab, tidak menolak musik Barat. Tetapi sama dengan Islame Jawani, Jawane, Islam itu artinya Islam, nek kowe dadi wong Islam aja njur ngilangke Jawamu, nek kowe dadi wong Jawa ora njur ngilangke Islammu. Karena alam harus kawin dengan kebudayaan. Kan gitu. Logam itu dijadikan pisau, jadikan gamelan, kan kita pas dijadikan kain. Pari dadekke beras, dadekke sego. Parine kuwi alam dari Allah, tapi yang menjadikan padi menjadi beras menjadi nasi adalah kebudayaan manusia, kreativitas manusia. Saya tanya dulu, ngantos jam pinten iki ngene? Lah rumangsamu panitane diane sahur nggo kowe apa piye? Oh, jejer pasar. Ya nangkringane gratis. Oke, bismillah wis yo aja nganti sahur to, le jan. Niki Gusti ini dua orang di penggawean iki lho, di ra cetha sesuk ya ora ngantor di turu. Terus engko jam-jam 3 sore tangi ngopi. Takoni kok ngopi, ayo ngenteni buka. Baru fa. Lho kok ora poso kowe? Lho nek poso ya ora aja diketok-ketokke. Berbuat baik itu di tangan kanan ndak boleh sampai tahu tangan kiri. Dadi nek kowe ngetok-ngetok lamun poso ki berkurang pahalamu puasa. Dadi kowe kudu acting kaya-kaya kowe ora poso, ngopi, ngerokok. Ngono ki wong edan ya ta jenenge. Ngono. Aku saya itu kadang-kadang memang sengaja melakukan hal-hal yang membuat orang jadi suka dan tidak setuju sama saya. Karena saya mendapat pahala dengan itu. Engko nek kowe wis mulai ngarani aku Satrio Piningit modar engko. Burung tutuk dadi walikota njur dadi gubernur engko aku. Wis celaka mending aku tak dadi wong gento wae. Tu aku kok apik-apik ke tak elek-elek ngono wae. Begitu kok alim-alim ke tak tak asok-asok ke dewa wakku. Karena tidak boleh selain Allah kita sembah. Tidak boleh kagum kepada apapun kecuali kepada Allah. Tidak ada orang sakti. Kan gitu. Sing ono kini-kini niru-niru kasektene Gusti Allah. Gak elok keris, gak sepuan, gak pamor, segala macam. Iku ming niru-niru, ming gabung ke Allah. Tapi kuncinya adalah la haula wala quwata illa billahi lalim. Berapa ribu kali saya mengatakan Nabi Musa saja tidak sakti, dan aku nyuwun sewu karena Nabi Musa kan kula umumke jenengan mboten sakti mboten sungge ya. Ora nun biasa aku wis dielek-elek aku biyen di penjara bareng kok. Ora masalah mboten napa nggih. Tongkat jenengan kula omongke dudu tongkat sakti lho anjen Nabi Musa. Ora apa-apa wis ngono omongke. Iki bodho-bodho wong. Ha biyen dikon sembayang ping 50 iki gelem pekok to kuwi. Ping 5 ora tau ora ya. Kok dadak ping 50 ngono kuwi dhek ngritik Nabi Muhammad to kuwi. Wah tak kongkon Bali mat, Bali ngono. Dinyang 45 kurang 40 35 akhirnya ming gari 5. Kuwi wis dinyek wis to 5 iki kuwi megotang kabeh. Aku wis pengalaman dadi nabi mat ngono ya. Modaro apa piye? Kaya sembahyang ya umroh nek nyolong ya tetep nyolong. Wis umatmu wis aku wis ngerti. Apa meneh umatku kuwi Gaza serbu terus itu. Gaza niku soale apa sebab diserbu? Diserbu sedelet engko ora. Engko 3 tahun 4 tahun serbu meneh njero ora karena mereka tahu nek diserbu tenan wong Palestina nganti entek itu tenan yang hancur orang-orang Israel sendiri. Dan itu sudah hukum alam, maka diserbu sidik aja nganti entek. Tinggal meneh. Serbu meneh aja nganti ngono. Dadi itu terus dialektika. Minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Kuwi rahasiane kaya ngono kuwi. Mulane kabeh negara Arab meneng kabeh. Raja-raja Eropa wae gelisah kok Palestina diserbu kaya ngono nggih. Raja-raja Arab meneng wae. Kene ngomah mung wiritan. Subhanallah asrofi abdihi la ngono kuwi. Tak delok boko siji-siji jebul ana sing ora apal barang. Kaya wong Arab ora ngerti cara Arab saiki. Ngertine cara Arab Betawen. Jadi Arab Betawi, jadi Arab Amiyah. Jadi wis ora iso ngomong cara Arab nek aku kan cara Arab asli. Dadi nek aku ngomong cara Arab ning Mesir iki ming dinyek karo wong. Ning toko ngono gam hade gam. Lima terus aku takon sak kalimat ning cara Al-Qur'an to. Resmi kan yo dek njawab wallahu alam. Mutar. Wis sabar kuwi ora wani ngomong aku ning Arab. Wis meneng wae aku. Wis malah aku nesu ning gar ngene, nggih. Ada. Wis nesu cara Jawa ngono ta beres to. Misuh itu kan baru salah kalau yang dipisui ngerti kalau dipisui. Ning nek wonge ora ngerti disapa? Misale kowe ketemu polisi Arab terus asu kowe ngopo ngatur-ngatur. Ada orang ngerti, oh na'am, ngono malah ana. Ora apa-apa, ora paham kok. Mulane kuwi nek lunga kaji umroh barang sing kendel ning cara Jawa ya ta ngono wae lega atine ning ora ana efeke ta ngono nyenengke ning dunya iki nyenengke ana supir Indonesia ditangkep bar ngamplengi jeragane ditangkep ora iso diinterogasi sing interogasi ora iso bahasa Indonesia sing interogasi ora iso Arab madha ta'mal ada terus hadha ya hadha. Kula dijundu ya kula tonyo ngono kan bahasa Indonesia ini bahasa Jawa ini. Oke bismillah. Maka musik Kiai Kanjeng menyesuaikan diri. Kita mengaransir lagu-lagu Arab klasik, kita mengaransir lagu-lagu barat. Kita Belanda menyapa orang Belanda dengan lagu-lagu Belanda. Mbak Fia mengapalkan sekian lagu Belanda. Kita ke Italia kita bikinin lagu yang mirip-mirip gitu. Podo wae notasine ngono-ngono kae gitu. Podo karo Indonesia Raya padha menegri ya podo. Nek nang Arab wis waton ngono-ngono kae lah. Cengkok sidik ngono jare ampuh banget mergo padahal kene iki ora isone ming ngono kuwi. Kan mengagumkan bagi orang Arab pada cengkok Jawa. Wong cengkok Arab tok sing gawake wong Jawa lek kagum ra karu-karuan. Apa meneh kok ditambah cengkok Jawa sidik. Wah kuwi wah wis masyaallah masyaallah. Wis ora karu-karuan lek kagum nganti semaput-semaput nganti tukang apa sound system karo lightinge kuwi malah njur peteng dedet pentas iki Kanjeng. Lho iki piye kok peteng iki? Allah subhanahu Muhammad ala Muhammad. Sune lali nguripke lampu Mas. Wis. Modar ngono ning Mesir wis krungu iki Kanjeng Islami sallallahu ala Muhammad. Wakak. Insyaallah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Muhammad. Allah masyaallah. Masyaallah. Muwene terus lali nguripke lampu, nguripke sistem motor ini. Wis. Zaman dulu Sunan Kalijaga nakal banget nom-nomane. Pas ning Arab jemuan kuwi. Diganggu saka Demak. yang di Masjidil Haramin. Lagi ngene iki wis ana swara sak masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaget, sapa sing nyuara iki? Sing adzan urung mangapi wis ana swara. Bul Sunan Kalijaga saka Demak adzan krungu ning kono kuwi. Wah, aku kemekelen kuwi, mau nakal jenengan ya ngono. Kowe arep mbantah ra iso to, ya ora ngerti ya to. Karanganku dhewe yo. Ning tenanan kuwi nek ora percaya sesuk tak praktekke tenan sesuk. Oke, teman-teman sekalian, aku njaluk pambuka sik, setelah itu kita nanti medley. Kita sapa teman-teman Cina, kita sapa. Sebab ini agak gawat-gawat ini. Pilpres ini menimbulkan kebencian-kebencian, penghinaan-penghinaan yang luar biasa, yang kelihatannya tidak ada apa-apa, tapi dia menyimpan, menimbulkan skam-skam jangka pendek, jangka menengah, dan mungkin jangka panjang. Kalau pesan yang harus dalam di Jogja tidak boleh tertutup, di sini harus terus-menerus upaya-upaya kebudayaan, kemanusiaan, cinta kasih, kearifan bersama harus terus-menerus kita laksanakan. Njaluk kibote bobit, masuk pambuka, setelah itu nanti baru ke Maroko. Kita mohon kepada Allah semua yang hadir di sini, hidupnya dimudahkan oleh Allah SWT. Dirukunkan, menomorduakan segala macam yang kurang penting. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله wassalatu wassalamu alayka ya Semua yang ada di kandungan hati saudara-saudaraku yang hadir pada malam hari ini, semua cita-cita yang baik, semua perdamaian, cinta kasih yang tidak ada kebencian, semua yang menyambung satu sama lain dengan kasih sayang, kesejahteraan dan kearifan bersama, ya Allah, kabulkanlah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti saya minta sumbangan pikiran Anda mengenai apa yang ngarso dalam sebut menjaga Jogja dalam arti yang menyeluruh. Jadi saya minta bantuan pemikiran Anda. Sambil saya itu membayangkan sekarang keraton, pergelaran atau tempat-tempat tertentu itu menjadi laboratorium kreativitas rakyat Jogja. Iso kesenian, iso workshop pertanian, iso IT. Itu kan dulu kan untuk pergelaran dulu kan untuk Visipol sama Fakultas Ekonomi dulu ya, Gum. Tahun 70-an. Saya bukan gimana-gimana, keraton, karena kalau masjid kan sudah susah menjadi laboratorium sosial. Nek masjid ikan anu, saiki masjid iki saya akeh, saya suwe, saya persyaratane saya abot untuk masuk masjid. Mlebu masjid kudu wis sunat barang kuwi lho saiki ono. Jadi yang belum khitan dilarang masuk. Nah, itu kan kalau hukum di terapkan berarti harus ada perangkatnya dan harus ada pelakunya dan harus ada kontrolnya. Berarti di depan masjid disediakan satu rumah, satu ruangan untuk ngontrol setiap yang mau masuk, dicek wis sunat apa durung. Dono petugase. Nah, Kiai Kanjeng rono wis langsung ra katokan sarungan tok. Liwat rasa melbu langsung ngarepe lawang, "Sampun Mas." Ada tiang di zaman Rasulullah masjid itu tempat bersujud. Masjid itu artinya sajadah yasjudu sujudan wa huwa sajidun wadaka masjidun. Jadi tempat bersujud, kalau majelis tempat duduk, kalau maktab tempat menulis. Sujud itu tidak hanya ibadah mahdhah Anda sholat sujud dengan sujud rukuk dan tetapi juga sujud dalam arti seluruh perilaku Anda adalah dalam rangka mengabdi dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa lillahi taala. Jadi bertani juga satu bentuk sujud. Ngojek ya sujud. Angger atimu pancen dinggo anak bojomu karo dalam rangka anak bojomu diletakkan di dalam cintamu kepada Allah. Jadi seluruhnya itu sujud, tapi masjid sekarang kan belum bisa. Masjid itu eksklusif nggone wong ibadah mahdhah tok. Ibadah muamalah sithik-sithik ora entuk. Agak sukar. Jadi saya membayangkan keraton sebagian yang agak luar bisa dipakai oleh rakyatnya untuk menjadi lab, menjadi laboratorium pengolahan kreatif. Saya tanya dulu sebelum saya minta sumbangan pikiran kepada teman-teman bapak-bapak ibu-ibu, Sabrang sudah hadir belum ya? Kalau Sabrang hadir saya mohon sumbangan pikirannya sebab saya dalam banyak hal belajar kepada dia. Soal nyanyi itu resiko saja ya, tapi pokoknya saya ingin sumbangan pikiran, karena kita ini, Anda kalau zaman Belanda, zaman Portugis dulu, sehingga bangsa Indonesia kehilangan satria. Saiki iki makiyah iki nek, saiki iki setahun ke depan itu judulnya sederhana, Der Satrio. Der Satrio, kita semaikan kembali, kita tumbuhkan lagi manusia-manusia kesatria. Kalau kamu tidak lulus menjadi kesatria, kamu tidak akan mampu minandito, nek kue raiso mendito, minandito, kue orang mungkin terbimbing oleh wahyu Allah. Tidak bisa sinisian wahyu. Jadi sekarang kita mulai kembali dari awal, neder satrio. Bangsa Indonesia kehilangan kesatriaannya. Tidak, sudah tidak, orang sekarang tidak merasa malu dan tidak ada yang mempermalukan dia. Pelayon Rono, pelayon Rene, pelayon Rono, pelayon Rene, gitu ya. Itu. Ada kepala tim ses yang memperlakukan tugasnya hanya seperti kontrak. Ini kan sudah selesai, sudah 9 Juli, sekarang saya sudah selesai misalnya. Dia pikir itu kayak sopir itu loh, nyetir nang Surabaya, Bali, wes gitu kan. Dia tidak melihat itu sebagai perjuangan demokrasi, tidak melihat itu sebagai kompetisi kebaikan dan lain sebagainya. Tapi dia hanya melihat sebagai kontrak ekonomi dan seterusnya. Jadi itu namanya tidak satria. Ah, teman-teman sekalian, sabrang dia. Ini berang, ini leh. Sikile si loro iki. Ya, sikile loro ya, loro. Wetenge ya loro soalnya mangan radiator. Ya. Bapak mungkin mau pergi orang rokok ya malah rene kowe ngerokok ya, jangan. Ya Allah, jangan. Anak pola bapak keprada wis melu wae nek ngono aku bapak ya. Eh Allah tak kebo nyusu gudel nek ngene carane. Asem tenan. Oke, jadi gini loh Mas. Sederhana kok. Orang Jawa itu nek kowe ndelok pencak kae nek sing jenenge satrio iki ya wani dep-depan. Ora mung ngomong ning Facebook ngono lho. Ora mung ngomong ning Twitter. Itu kan contoh dari rudal. Rudal itu kan dari jarak jauh dan tidak tahu siapa yang menjatuhkan bom, siapa yang meledak, yang mengirim rudal kan kita tidak tahu. Jadi orang itu boleh tidak bertanggung jawab. Nah, yang disebut satria adalah orang yang muwajaha, berani dep-depan. Yo ora-ora dep-depan. Muwajaha, tatap muka. Nah, tatap muka sudah menurun jauh karena ada IT kan gitu. Maka saya tidak masuk IT sama sekali. Ben kowe nek ngene iki panggung bareng janjane iki keduren, goke kene ora apa-apa, isih tetep gampang nek arep manah aku arep nembak aku gampang. Jleb mati alhamdulillah. Wong aku ben yo ora tau njaluk urip. Gusti Allah sing nun kowe gelem urip ora nggih purun. Dadi apa wis manut kula. Kowe dadi wong Jombang pojok Jombang laire ning mengki manggone Jogja akhire. Ning di manggone 40-an. Jur pindah, kasihan pindah kati. Fiturilah, pokoknya saya nganut aja sama Allah. Saya tidak ada beban apa-apa terhadap dunia ini, terhadap gubernurnya siapa, monggo-monggo saja. Neng kabeh ono ukurane neng jero atiku. Ono sing tak omongke, ono sing ora tak omongke. Ono sing aurat, ono sing ora aurat. Neng sudah ada fatwa bahwa kita keluar, makanya sifatnya harus pengayoman dan kasih. Kalau pencerahan, pemberian informasi, strategi di dalam makanya. Luar maknya adanya cuma pengayoman dan kasih sayang, tidak memusuhi siapa-siapa dan tidak dan bersedia dimusuhi siapa-siapa agar supaya punya peluang untuk membalasnya dengan kasih sayang dan kearifan. Nah, jadi intinya ini Brang, aku njaluk wuruk kowe iki. Kan penjajahan itu ada tiga tahap ini. Dulu penjajahan fisik, militer, teritorial, kemudian deka, baru kita masuk penjajahan kedua yaitu penjajahan yang sifatnya tata nilai, filosofi dirubah. Cara berpikirnya dirubah. Sekarang ini masuk penjajahan regulasi. Penjajahan regulasi yang seperti yang saya bilang tadi, besok korupsinya nomor satu kan bagaimana ngentit duit APBD dan APBN, tetapi ngerubah aturan. Maka penjajahannya di wilayah regulasi. Kalau aturannya dirubah, maka tidak perlu nyolong, karena tercolong dengan sendirinya sesuai dengan aturan. Nah, tata negara kita ini sedemikian rupa harus ditandani dari pademinya, dari fundamennya, tapi tidak mungkin karena kedua capres kita saya kira belum sampai ke sini apa-apa. Makanya gubernur aja, nganut aja nanti sama yang lain. Jadi teman-teman sekalian, penjajahan model sekarang ini misalnya begini, siapa anak-anak bangsa yang bakatnya melebihi kita? Kapan olimpiade di bidang apa saja dari SD, SMP, SMA yang Indonesia tidak menang? Selalu menang. Arep matematika, arep menang terus. Apa meneng tari? Tari nu sak dunya wong Jawa ngene wis dadi tari kok. Bengok dadi lagu, ngising wis dadi lukisan kok. Trotok. Jadi kita itu punya bakat yang luar biasa. Jadi kita itu punya tenaga-tenaga luar biasa di bidang IT. Jogja sama Bandung itu dapet-dapet. Tapi semua anak-anak yang berbakat, anak-anak muda yang berbakat di bidang IT, mereka kemudian jadi hacker, jadi segala macam, itu kemudian akhirnya dibunuh dalam tanda petik. Jadi kita itu dibunuh SDA-nya, dimusnahkan dengan regulasi baru sehingga tidak lagi menjadi milik kita, menjadi tapi menjadi milik mereka. Kemudian SDM-nya, jadi SDA ya di dalam tanda petik dibunuh atau dirampok, SDM-nya juga dirampok. Nah, Sabrang bisa cerita macam-macam di bidang IT, di bidang segala macam. Karena gini teman-teman sekalian, yang pertama itu cara mikirnya kita yang dirubah itu. Maka kemarin, pokoknya tak kayak IPR oke banget gue. Lah, saya ngomong dek yuk mau sore mau tak traktir buka, ya tuh. Orang mungkin tuh dek sing traktir ya, orang mungkin tuh ya. Ya tak traktir buka, jujur aku diceritain ngene-ngene. Ayo, gue kudu ngomong. Gue sing ahli soal ngunu-ngunu kuwi. Nah, bal-balan Indonesia itu tidak pernah maju 20 tahun terakhir itu setelah eranya Iswadi Idris, Roni Pastinasarani, Yakub Sihasale, Abdul Qadir, inget ya. Setelah itu membet. Karena kita sibuk berkiblat ke Eropa atau ke Amerika Latin. Demikian juga perkembangan Islam, karena kita sibuk berkiblat nek ora Aswaja, Yosiah, nek ora Wahabi. Selalu berkiblat, kecuali sholat. Nek sholat itu administrasi ngadep rono. Itu kan sekedar untuk penyatuan kaya apa acara bendera luar biasa ngono kae apa njurung blasur ngadep rono ya ora ya dipesatukan nang gendera ngono kae iku ming administrasi. Genderane ya ming siji. Ya ana genderane ning jero timur ning ya ora njur. Ta kompromi lah bahwa kita itu menghormati lambang pusaka yang jenenge merah putih itu kita bikin satu dikerek ngono kae lho. Njur ngene haram lho sik to. Sik to. Iki sing dikereknya ini duduk genderone. Genderone kene sing gawe, kene sing jahit. Ora kuwi pusaka kita, perjanjian kita, akad nikah kebangsaan kita itu yang kita hormati, bukan genderone. Sama dengan Anda ke Masjidil Haram tuh orang nyembah Ka'bah, lah ngopo Ka'bah disembah? Ning watu. Ngambung ajaran aswat dudu watune sing diambung. Kaya ora ngerti pusaka. Mergo Kanjeng Nabi ngambung terus Umar melu ngambung, iki nek ora mergo Kanjeng Nabi ngambung kowe ora tak ambung, ning mergo Kanjeng Nabi kowe tak ambung. Jadi sing diambung itu adalah kemesraannya untuk taat kepada Rasulullah. Bukan ngambung watu. Ngambung watu ngepon. Bayar 30 yuta. Aku lek watu dewe-dewe. Muten aja yang diambung. Kan gitu. Jadi orang sekarang tidak mengerti dunia rohani. Tidak mengerti intelektualitas. Tidak mengerti dunia perlambang. Gitu loh. Kalau sudah ngomong keraton dipikir feodal. Feodal apa nih sing feodal? Apa nih? Wong kita punya rumah aja ada strukturnya kok. Ono nirat, ono ratan apa latar, ono nirat, ono bale, ono ruang dalam, ono bilik-bilik kamar-kamar, kamare anak karo bapak ya beda, anake ora entuk mlebu kamare bapake. Ngono ta? Ono ruang makan, ono pawon, ono jedeng kan ono pakiwan sak pitu ada strukturnya, manusia aja ada strukturnya. Bukan feodalisme. Keraton juga begitu. Siapa yang boleh masuk ke sini, kalau sudah masuk ke ruangan yang situ, harus ndodok, jalannya harus silo. Itu semua bukan feodalisme. Itu cara kita menghormati struktur nilai di dalam diri manusia. Gitu loh. Jadi, ojo njur, misalnya asyhadu an la ilaha illallah ngene iki, ojo njur trimo SMS njur diganti. Orang ngerti pusaka kuwi jenenge. Jadi kita ini, mari kita belajar pusaka itu apa. Kalau kita kehilangan pusaka, kita akan dihapusi terus. Dan anak-anak muda kita yang berbakat ini sekarang semua lari ke luar negeri. Semua teknologi-teknologi baru Jepang itu anak-anak kita yang dahsyat kreativitasnya. Termasuk pesawat-pesawat, termasuk gimana Habibie tidak kita hormati. Kita nggak ngerti, yang dihormati cuma Ainunnya dok. Hanya sinetroniknya saja yang kita perhatikan. Gitu loh. Nah, bentuk penjajahan itu antara lain dengan cara angger kowe arep gedhe sithik kowe mesti dipateni. Carane mateni macam-macam, iso dipateni tenan, iso dipunggel perusahaane, iso dituku perusahaane untuk dipateni gitu ra. Macam-macam caranya. Dan sekarang ini mereka menjajah kita melalui regulasi-regulasi dan inisiatif-inisiatif seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebenarnya cuma cerita-cerita sedikit tentang bagaimana sebuah metode penguasaan lewat teknologi, lewat IT, lewat apa dan segala macam, gimana benar-benar dipenyak. Tapi dasarnya sebenarnya pernah saya tulis sedikit Twitter. Twitter aku kan. Saya pernah tulis tentang penjajahan, logika saja, sebuah logika penguasaan. Dimana kalau awal-awalnya nafsunya sama penguasaan. Kalau awal-awal harus pakai senjata, harus pakai kekerasan. Terus kemudian sing menjajah ya pinter. Ini kalau saya tembakin mati ini ya pekerja berguna juga ini. Resikonya banyak, biayanya mahal. Jadi ayo cari cara penjajahan yang baru. Kalau bisa yang dijajah enggak tahu kalau dijajah. Dia bekerja tapi ternyata bekerja untuk kita. Enggak ada resikonya, untungnya lebih banyak. Logikanya ya seperti itu. Terus kalau melihat gimana cara menjajah yang damai. Nomor satu, yang dijajah jangan sampai tahu kalau dia dijajah. Berarti kalau ada mekanisme maling, rubahlah maling itu agar menjadi halal. Itu bukan maling kok, itu peraturan kok. Menurut peraturan itu halal. Menurut peraturan itu enggak masalah. Nah, nomor satu yang diatur adalah perundang-undangan, itu pasti. Kalau baca Sun Tzu, Musashi, baca buku-buku tentang apa namanya teknik peperangan, untuk memenangkan nomor satu adalah peganglah peraturannya, gin peraturannya. Kalau kamu sudah megang peraturannya, kamu akan lebih bisa memenangkan pertarungan. Aku ini dicolong jani loh, tapi menurut undang-undangnya oke. Kita tidak pernah berpikir bahwa undang-undang dari pertama memang sudah dibuat. Kayak saya sempat bercerita tentang IT dengan Cak Nun. Saya juga diceritani, mbuh bener mbuh ora. Saya juga diceritani bahwa banyak startup-startup Indonesia yang ide-idenya luar biasa, seperti LinkedIn, itu dari Indonesia, ada Koprol, macam-macam yang sekarang sudah nggak ada yang punya orang Indonesia. Koprol dicolongi orangnya, kemudian bunuh pertumbuhannya. LinkedIn dibeli, dikembangkan oleh mereka. Nah itu saya mencoba, ini kita punya regulasinya atau tidak sih? Tapi ternyata memang Indonesia regulasinya paling longgar, lemah untuk urusan IT. Terus kemudian apa? Oh ternyata memang ada budaya di mana kita sendiri menganggap murah sebuah gagasan. Banyak teman-teman programmer, ini menurut cerita teman saya yang programmer juga, banyak teman-teman programmer itu punya bikin software, cita-citanya biar dibeli. Aku bikin 2 bulan, agak gede sedikit, dibeli $1,000,000. Kata dia, Indonesia tuh softwarenya gak ada yang beli lebih dari $1,000,000. Cita-citanya $1,000,000. Gue 10 miliar wis akeh banget. Gue modal rabi sopeng walulas. Jadi cita-citanya itu, gagasannya soal gagasan gampang, nanti cari lagi. Gitu konsepnya. Saya gak masih berpikir, ini kekurangan atau kelebihan ini? Untuk masyarakat kita. Betapa menganggap murahnya sebuah gagasan. Bisa dari sudut pandang bahwa dia menganggap enteng gagasan, bisa dari sudut pandang bahwa dia sebenarnya sangat kaya gagasan, sehingga memurahkan yang namanya gagasan. Itu sebuah budaya yang harus kita, apa namanya, pandang kembali, kita tinjau kembali, benar atau salahnya, dari urusan IT. Di situ kelihatan banget bahwa kita mau besar saja di IT aja enggak boleh. Kita selalu dihajar, dihabiskan. Karena memang kalau mau ngomong petanya, mau besar di dunia IT, dia harus memulai dari yang kecil. Untuk kecil menjadi besar, dia harus dilindungi. Seharusnya regulasi itu yang bisa melindungi barang startup kecil bisa menjadi besar. Yang mau membesarkan juga harus punya ketahanan diri, enggak gampang tertarik dengan hal-hal duit-duit yang instan, misalnya gitu. Enggak gampang teriming-imingi oleh hal-hal yang instan. Dia harus percaya pada gagasannya sendiri. Nah itu entah itu budaya itu sudah kita miliki atau tidak. Itu dan contohnya banyak di hal-hal yang lain, bahwa regulasi dibuat sedemikian rupa untuk kita menghalalkan sebuah pencurian. Jadi tolak ukurnya kan sekarang dibikin gampang. Itu sesuai undang-undang atau tidak? Sesuai undang-undang atau tidak? Tolak ukurnya itu aja. Kalau sesuai undang-undang berarti kita tidak bisa menuntut. Tapi kita tidak pernah mengurut ke belakang bahwa ternyata undang-undang itu memang didesain agar lebih mudah mekanisme itu. Jadi paling ya waspada, guyu saiki. Nah, ya wis. Matur nuwun itu dulu, Cak. Oke. Gini contohnya gini loh. Regulasi kita ini memang goyang ndak karu-karuan, ora cetha. Jadi saiki nek wong tinju kuwi kan nek tinju ki sing duwe sound system ya panitiane. Tanding tinju ki lho. Jadi engko panitiane sing nyepo wasit, wasite sing ngumumke pemenang. Dengan nilai ngene sing ngomongke iki basite ning Indonesia iki ora petinjune to. Yo piye iki coba kuwi. Nyenengke. Terus nggo sound system dhewe-dhewe. Coba kuwi. Lho, wong ngono wae ra iso ora duwe regulasi, jangankan yang tersembunyi. IT ya toh? Tambang itu enggak akan Anda, enggak akan Anda ketahui bahwa itu kita dihancurkan. Wong saiki sing ketok moto wae ana petinju lagi wae teng bel terakhir ronde 12 itu langsung saya menang ngono kae. Lho ngono iki karo panitia ora diskores. Lho kudune kan dis to kuwi. Ngono lho. Dadi memang di Indonesia ini iya piye iki? Ter orang ngerti wong sing ngene iki khianat po setia yo ora ukurane ning Indonesia nyeneng ge tenan iki. Dadi ora mungkin perang Badar. Ora mungkin Brontayuda ora cetha Kurawa nindi. Pendhawa nindi yo ana Kurawa mlebu Pendhawa. Ana Pendhawa kelakuane kaya Kurawa. Wis ora karo-karuan. Dadi arep perang ngguyu dhewe. Lho, kowe ning kene to. Wah, ora sida perang ngono kae. Piye? Ora ana perang Badar. Wong Nabi Muhammad e Sayyidina Ali ne Umar e iki yo bulbolane Abu Jahal arep ngopo. Kene iki wis perang jebul meneng-meneng Sayyidina Ali ne iki nemoni Abu Jahal. Di iki nek kowe ora hati-hati, makanya kita ndak usah ngomong nasional, kita ngomong Jogja dulu. Di Jogja yuk kita dandani. Yuk kita junjung ngarso dalem. Kita junjung nomor satu beliau adalah kerisnya Yogyakarta. Kita bantu juga beliau sebagai pedang di Kepatihan, kan gitu. Nah, antara pedang dan keris ini di pagelaran keraton, mudah-mudahan bisa kapan-kapan menjadi rame untuk penelitian-penelitian. Apa yang diomongkan Sabrang tadi, bisa ada ruangan-ruangan untuk workshop, ruangan untuk sarasean, untuk penelitian, dan lain macam. Supaya kita tahu persis Jogja ini nasibnya besok-besok bagaimana. Karena lebih tua Jogja daripada Indonesia, yang benar aja. Nah, Indonesia ini cawingi sore. Nek ora didukuni ngarso dalem songo apa ya dadi Indonesia ini. Piye ta iki? Ana bocah lagi wae lahir kok saiki malah ngisingi bapak iki piye? Ngono lho. Nggih ta mboten? Lho iki kowe iki gudel ae kebone kene malah gudele malah nyancang kebone diseret. Piye ta iki karepe? Nah itu namanya regulasi. Karena tidak jelas negara itu apa, pemerintah itu apa, pusaka itu apa, keraton itu apa. Sementara di negara-negara lain, Thailand aja punya kesiapan keris. Bukan mau feodalisme, karena ada head of state, ada head of government, ada kepala negara, ada kepala pemerintahan. Perdana Menteri Inggris itu kepala pemerintahan, tapi Ratu Inggris itu kepala negara. Gajah Mada itu kepala pemerintahan, Ayam Wuruk kepala negara. Di Indonesia podo. Ini nanti ada yang salah langkah di Jakarta. Dengan mendukung A, insya Allah nanti kasusnya tidak akan dibuka, malah kebuka kowe sesuk. Sak besanmu disiki kowe engko. Kowe aja salah langkah kowe, ayo wis padha-padha tuane ngene, ayo bareng-bareng nyengkuyung negara sing apik. Runding ra apa-apa. Karena usul fikih lengkap kok. Kadang-kadang kemudharatan kecil boleh dilakukan untuk menghindarkan kemudharatan besar, bisa juga kok. Tapi nek kowe carane berdiri di dua kaki terus nanti di saat-saat terakhir baru kamu menentukan di sini apa di situ, kamu akan mengalami kecelakaan yang tidak kamu duga-duga. Oke, saya enggak akan memperpanjangkan omongan-omongan tentang elit seperti itu, tapi saya ingin mengatakan kepada Anda, berdasarkan dawuh panjenenganipun ngarso dalem kaping sedoso njogo Jogja, maka mari kita kukupi meneh mikir sing bener ki piye, dikukupi meneh ngerak ati sing tentrem ki piye. Yuk kita eling-eling meneh, kalau perlu di Jogja itu ada Gusti Yudho, kalau perlu mbuh piye carane kuwi liwat di birokrasi ini aturan, pokoknya ini yojoki ono plang-plang. Nek ning Arab kan ono subhanallah, njur dalan konono, hasbunallah, dalan konono, ngono-ngono kaya. Ning yojoki ono ning perapatan ono ngunduh woing pakarti, misalnya gitu ya, dalam kurung di bahasa Indonesia kan. Terus ning perapatan ngendi, ning dalan ngendi, ku ono apa meneh. Gusti Allah, boten sare. Ngono ya, kono suara ono rupoi. Ning Gusti Allah rasane iki ditekani malaikat to kelo. Lah sing ngarani Gusti Allah turu iki yo ngawur yo mungkin Gusti Allah turu iki Gusti Allah ngantukan apa piye. Ya ora apa-apa tapi kan apik kabeh to. Ngunduh wae ing pakarti napa mleh Mas. Coba aku njaluk 5 wae sing Jawa sing kearifan tinggi banget. Hanya kalah oleh Al-Qur'an to. Jer Basuki mawa beya apa meneh manunggaling kawulan Gusti. Becik ketitik Olo ketoro. Oke banget kalau di jalan-jalan Jogja dipasangi seret. Timbangannya ono ning perapatan dalan jangan memberi recehan kae. Mari kita bisa membantu mereka maka jangan memberi recehan. Kuwi aku ya setuju-setujuan ning ora mudeng karepe biyen. Aku lak iso mbedakke wong ngemis tenan apa ora wong ngemis sing apen-apen kan iso mbedakke mbok ben wae rakyate rasa diregulasi nggon ngono kuwi. Wong ngamen sing tenanan kan ngamen kuwi ono berkualitas-kualitas to Mas. Ono ngamen sing cek dikai 100 oh asu 100. Wah ono. Ono sing ning ping endi kono kae? Ning ndi kae? Sing ono dalan layang iki kae? Janti itu ada dari sanggar di Magelang ke utara itu mana Secang. Itu ada sebuah sanggar yang anak-anaknya, anggotanya tiap hari ngamen di Jogja yang pakai kostum, pakai apa? Make up yang sangat serius sepanjang pagi sampai sore. Itu mereka sangat bertanggung jawab terhadap kesenian yang disuguhkannya. Jadi kalau saya pas lewat situ iso-isone tak kei sak mampu-mampune aku, sak oke-oke. Karena dia bertanggung jawab gelem nganggo nanti nek saiki lak ora cak ngene. Kadang-kadang nggo gitar ning ora ana hubungane karo cangkeme. Ono kuwi ya nemen ketenan kuwi. Nah, rakyat kan punya dong, kok gitu-gitu itu diserahin rakyat, enggak usah diatur, gitu loh, enggak usah semua itu jadi perda. Gitu loh. Wong goncengan begagah apa miring kuwi mbok wis kuwi rakyate, morale rakyat. Nek kuwi goncengan kowe kok gawe perda, aku nguyun. Ndodok apa ngadeg kok ana aturane. Piye kuwi? Mongko wong Indonesia nek nguyuh orang ngadeg ki ora lega atine. Tur nek ora nguyuhi tembok ki ora penak. Nguyuh ora ning tembok ya to. Nek upama ora ana tembok ya gawe angka 8. Ini cerita klasik Bung Karno dulu kan malu sekali ketika dia mengantarkan Khrushchev Presiden Uni Soviet keliling Jakarta pakai helikopter ndelok-ndelok itu Tugu Monas, itu ini, itu Masjid Istiqlal. Jebul pas di istana ki ana wong nguyuh ning tembok istana negara. Khrushchev itu, wah Bung Karno lisin dah karu-karuan, asu konangan asu. Wes manggel kae. Wes akhire ya wes langsung telepon intelijen tangkap menghina kehormatan negara, kencing di istana, mengencingi tembok istana negara, tangkap. Dalam waktu 5 menit orang itu ditangkap. Laporan Mr. Khrushchev sudah saya tangkap. Sebab itu mempermalukan negara saya. Hati ini Bung Karno dendam, awas aku sesuk tak nang Soviet. Aku tak nang Kremlin, ning Moskow, aku tak njaluk menumpak helikopter bareng wong loro tak dolekane jajal apa ning Rusia ra ono wong nguyuh ning tembok. Bol ono, Mas. Wae. Niku, Pak Khrushchev, niku. Wah, Khrushchev abang niku. Wah, langsung telepon. Ayo kan. Yes. Sabrang kuwi mesti. Wong sabrang iki. Karo Nevi iki sak dulur. Nang warung mau lho, awan-awan iki lho. Sore-sore kok mau. Maghrib. Maghrib buka mau lho. Terus ke toilet, jaket iki dicangklongke ning nggon hanger kae lho. Njar bareng bali ning tempat duduk iki apa to ganjel-ganjel sebul hangere melu. Ki naik iki capek. Ben. Top tenan. Hangere melu. Anek Pak Nevi niku siji mele, makyahan putih-putih kene wis serem-serem wis wiritan Pak Nevi ora teko-teko nang ndi? Lah ora nggawa celana putih, nyawuk kleru mukenane bojone. Wah, wis. Kita kan ngendi mbok sikatkan kowe mong. Khrushchev tangkap itu jare Bung Karno. Wus Khrushchev terus aduh ngene Dik Khrushchev gini. Sowe ada apa enggak apa-apa sama kita nasibnya sebagai pemimpin. Enggak apa-apa. Bukan tuh Bung Karno, saya itu malu enggak bisa harus kami lepaskan itu apa yang kencing tadi enggak bisa enggak. Kenapa harus ditegakkan martabat Anda? Enggak yang kencing tadi duta besar Indonesia. Wes, seneng ke Indonesia ke? Pemana zaman Gus Dur ke? Wes seneng ke tenang. Negara indah. Jangok eh banget dibelai bentino kaya nang istana kaya. Akhirnya dipindah ke Pak Endro Priyono nang bin kaya. Bentino lorun tek. Merakyat kabeh untuk melbu istana zaman semono ana kijang bleh siji. Alah oke okay, sih bleh siji ngono sing entek iki kidang iki ngene cara ya Gus Dur entuke ora ketok. Ya ora ngerti kok. Iki daging apa rek? Anu Gus niki wau mbleh wedhus. Oh iya ngono. Padahal kidang kuwi. Rusak ya wis ora apa-apa. Nyeneng ke Indonesia. Mulane rasa serem-serem gawe negara, gawe keraton wae ning sing tenang. Ngene lho. Gitu ya. Oke negara ya ora apa-apa ning negarane sing cetha. Ora ono bedane negara karo pemerintah piye. Kepala negara iki ora padha karo gubernur kuwi lah anu kuwi. Maksud saya gini loh, Anda sudah tahu semua kok bahwa misalnya KPK, MK, KY itu lembaga negara bukan lembaga pemerintah. Uangnya negara, uang BUMN tidak ke Departemen Keuangan tapi ke kas negara. Jadi harus ada institusi negara. Di sini tidak ada bedanya institusi negara sama institusi gerideng blasur keuangannya rakaru-karuan kae. Akhirnya sing melantik ketua KPK ya Pak Presiden, padahal dia kepala pemerintahan, padahal sing nomor siji kudu diawasi kan sing lantik kuwi. Ana wis kadung dilantik arep ngawasi rawani kan gitu. Kira saiki ndolek capres sing kira-kira engko ora ngukum dhek. Eh kan gitu critane engko. Ning engko malah kehukum, ngono critane. Mbok sing apik dihukum ora kuwi ora mudeng. Monggo sak karep sampean. Wong Indonesia iki nek ditolak iki ya ora ana sing ora. Wong regulasine kok yang membuat kita semua jadi maling kok, ya toh? Halo, kita teman-teman sekalian. Jadi kita tidak usah berpikir luas-luas. Jogja ini kita uri-uri mbokok sidik, mbokok sidik. Hanya saya menghimbau tempat ini indahnya. Nah aku telung sasi pisan, wis ana kene iki bareng-bareng koyo ngene iki. Wis mbuh piye carane. Iki lak biyen pasar manuk ta iki biyen. Pengap ora karu-karuan ngono kowe wah mbutai koyo ngono kowe. Wah, saiki indah koyo ngene iki ora ana ning dunya indah surga kayak begini nih. Ya Allah, ini surga. Muka-muka pas padang bulan iki pior. Dan, eh? Wah, iki apik banget iki nggone iki arang teneng aku. Ah, stop wis. Wis aku wis jawe lah aku wis. Gitu, Jogja lah. Jombang ra ono. Jombang wis kono wis nyebai kabeh wong wis. Wis nesu e bendino iki. Ngritik wae. Tek pokoke nang Jombang aku ning kono ora terkenal blas aku. Makane ning terkenal. Ning kono mlebu desa langsung ndut kabarmu ya apa sih gak mule kan niku. Dobol dobol. Aku MHNU Naji Budayawan Nasional ya. Dijundu-jundu ya apa diwangkul kon saiki rada gagah kon ndut ngono. Nah, padahal arek angon wedhus. Masyaallah suwer nang aku Jombang itu ya top lah soal top, tapi tidak punya tata cara dan kualitas seperti Jogja. Makanya saya hijrah dari Jombang. Dalam rangka saya belajar Jawa kan begitu. Ya aku ning Jombang terus ora dadi wong Jawa. Ais Jombang koyo ngono kae. Ora ijo abang, ora abang ijo. Akhire Bang Jo Jombang wis ora dadi. Sembuarang ora dadi ning kono kae. Ora dadi khutbah dionek-onekke jamaahe. Pengajian dibantah terus. Kalau Allah Ta'ala, mpun ngertos niku ayatnya mpun ngertos. Bolan balen mpun niku mpun ketbuk, kiai-kiai ketben pun ngomong ngoten niku. Mpun ngertos. Jari sinton, kadang-kadang ngoten, kadang-kadang boten. Aduh mati. Wes pol, ini Jombang, moh aku, moh. Oh, jono ustad, ninggun aku ya. Kondak gue stres gue ninggun. Stres. Para jamaah yang berbahagia, bahagian dasmu. Bahagia-bahagia, gak situ panen banjir rada nih, bahagia-bahagia, homo nih kayak gini, tikus belater rada nih. Jamaah yang berbahagia, berbahagia, dasil, ustad opo ini, wah, entah kemotar. Mulanya Gus Dur kayak ngono kayak ngerti ya latar belakangnya itu. Iya, Gus Dur kayak ngono kayak serah peduli guys. Es turu, pertemuan antar kepala negara itu turu Gus. Kaf ya ya Syekh Rafsanjani li anna hadhil bilad ngene kaget Rafsanjani lho Abdurrahman Wahid kalam fil arabi fasihan wah kaget lu fasih Gus Dur terus menjawab wa innaka kata si Rafsanjani wah Gus Dur begitu tanya jawab iso jawab bukan karena dia mendengar tapi jawabane Gus Dur sak metu-metune iki mergo sing ngrungokke cerdas tetap bisa dihubungke ngono lho. Masih ada waktu ini? Bismillah ya, mudah-mudahan Anda longgar hatinya. Enak uripe. Pokoknya bar bodohi karo Gusti Allah dikai kejutan-kejutan. Lailatul Qadari wis melbu. Rasa kok doleki. Ku Gusti Allah nesu. Ngapa doleki wis tak kekke kok didoleki. Ngono wis dikai Anda sudah dapat semua. Amin ya rabbal alamin. Cuman Anda salah sangka terhadap bentuknya. Ngono lho. Anda ndak usah ngarani Lailatul Qadari piye rasa ngarani wis poe manut mriki mesti jenengan mung kekke ta. Wis ta ayo ngaku. Mpun ta ngono. Husnudzon aja. Timbangannya njaluk terus angku nek jebul wis. Wong kowe ora ngerti bentuke. Wis husnudzon udah dapat gitu aja. Lailatul Qadar wis entuk. Ngono wae. Apa bentuke ayo mbok sesuk pokoke wis. Ngono wae. Rasa ngelange lurip pisan wis dianggep ana cecak ceplok ngono iki. Ah rezeki iki ngono wae. Kucing ketabrak amin alhamdulillah wis cing mlebu swarga aku entuk rezeki ngono wae wis. Ora ngelangel. Saya kira puncak kesadaran dari yang diomongkan Sabrang dan sejak awal tadi adalah bahwa SDM-SDM kita ini di segala bidang tidak akan bisa tumbuh subur sebagai dirinya sendiri, dan puncaknya adalah tidak mungkin Anda dengan sistem dan regulasi kenegaraan yang ada sekarang, tidak mungkin Anda akan dapat pemimpin yang sebenarnya. Karena Anda kemarin kan tidak milih berdasarkan kemauan Anda toh, Anda dipilihkan terus gelem-gelem milih siji di antara loro kuwi kan gitu. Anda tidak punya kebebasan dan kemerdekaan demokratis untuk benar-benar orisinal memilih pemimpin Anda. Jadi tidak mungkin ada pemimpin sejati yang muncul dengan regulasi konstitusi yang ada sekarang. Itu pertama. Tadi saya bilang apakah kita kehilangan keris? Enggak, sebenarnya enggak kehilangan keris, tapi keris tidak dapat tempat di Indonesia karena cara berpikirnya sudah tidak mengerti pusaka, tidak mengerti rohani, tidak mengerti pamore negara, pamore rakyat, itu sudah ngerti. Maka sistem kenegaraan dan konstitusinya juga tidak mengakomodasi perlunya keris, perlunya negara. Jadi tidak ada lembaga pemegang saham rakyat, itu tidak ada. Yang ada hanya kepala rumah tangga yang melaksanakan penggunaan uang dan hasil bumi kita. Tapi tidak ada bendaharanya yang merupakan institusi dari negara dan seterusnya. Jadi teman sekalian, Jogja mudah-mudahan kita bisa tumbuhkan kembali kesadaran itu sehingga lambat atau cepat suatu hari kita ingin ada pemilihan yang benar-benar Anda mencari pemimpin sejati dengan sistem yang benar-benar dikontrol. Karena ini sekarang ini masih syubhat sekarang ini. Sound sistemnya boleh ngomong apa saja tapi masih syubhat. Jadi ini iki bahaya sakarepe iki arep gelut ora perang ngono lho. Sakarepmu aku nganut bae. Gitu. Nek kowe arep ngene, arep Brontoyudo ya Brontoyudo, nek ora ya ora, monggo sakarepe. Cuman untuk Jogja ojo lah. Jogja iki kerise Indonesia asline. Indonesiane gelem, Indonesiane ya ora mudeng. Maka disebut daerah istimewa. Istimewane apa? Kene iki ora mung pisau dapur karo pedang, kene iki keris. Nek keris itu dua alat perang lho, Mas. Nek pedang kan nggo nusa, nek keris ora lho. Keris iki seleke mburi lho. Nek mung arep nggo nyujes wong apa dadak nganggo luk-luk nganggo dikeki pamor-pamor karu-karuan dijupukke lemas kok Jupiter, kok Mars kok. Ngopo? Ora nggo mateni wong kae. Keris itu sebenarnya adalah resultan dari jasmani dengan rohaninya manusia, dan di situ adalah titik wingit dari hakikat manusia yang binatang tidak, malaikat tidak, buan tidak. Hanya manusia yang punya resultan itu, punya titik silang itu. Kalau malaikat rohani tok. Malaikat selalu baik tok, enggak ada kemungkinan tidak baik. Kalau setan iblis elek tok, enggak ada kemungkinan elek apa apik. Nek menungso duwe kemungkinan arep elek iso, arep apik iso. Faman syaa fal yu'min, faman syaa fal yakfur. Oleh karena itu kita dijadikan khalifah. Tadi Gusti Yudo dawuh pokoknya kita kan khalifah, Cak. Ini ditandani lagi lah ini gimana pemahaman mengenai khalifah ini. Oke, teman-teman sekalian, saya minta 3 orang. Kalau ada sumbangan pikiran, satu Mas maju langsung, Mas Imam. Langsung naik, Bapak. Langsung naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juliono, asli Wonosobo, tapi sudah 11 tahun di Yogyakarta. Biasanya ngamen. Saya mempunyai pendapat, bukan pendapat ya. Kayak semacam ide atau apa, enggak tahu namanya. Tapi saya pingin kita harus menjaga falsafah Jawa atau tradisi manapun dari semuanya yang daerah-daerah manapun. Mulai seperti Yogyakarta itu, apa itu menjaga falsafah Jawa atau tradisi apapun, kita tidak akan bisa dijajah sama siapapun saja. kalau kita tidak connection dengan apa ya, kita tidak connection dengan virus, kita maka tidak akan kena virus. Tapi kita harus NTRL ya, harus netral. Seperti Yogyakarta, walaupun dijajah dengan virus-virus apa saja, dijahatin mau apa saja, tetap akan menjadi netral, tetap mengayomi, apa itu menjadi tenang, nyaman, berhati nyaman Yogyakarta. Dan yang satu lagi, tetap menjadi diri kita sendiri, meskipun kita menjadi seorang apa ya, lab atau apa semacam apa ya, tugasnya itu sebagai gombal, ya jadilah gombal, jangan menjadi perahu gitu. Terima kasih. Oke, ini seorang stand up comedian ya. Tepuk tangan untuk beliau ya. Oke. Apik. Jadi intinya gini menurut saya sebelum dijawab ya. Kita ini memang semakin turun resistensi kita. Baik resistensi kultural, resistensi intelektual, resistensi itu daya tahan. Daya tahan spiritual kita turun, daya tahan politik kita turun, daya tahan kebangsaan kita turun. Pokoknya mengalami degradasi yang luar biasa dan sekarang sedang sampai di titik yang sangat nadir dan belum pernah ada pemilihan nasional yang sebrutal kemarin secara rohani. Bencian, penuh hinaan, ya toh. Penghinaan di mana-mana tidak karu-karuan. Sangat melecehkan, sangat merendahkan dan itu yang diwanti-wanti oleh beliau agar supaya kita semua ini adalah kelompok-kelompok NTRL ya. Sekowono sapa WNSB ya. Tunggangane sepur KRL gitu ya. Oke, berikutnya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun saderenge. Niki istilahnya melu njogo Jogja ngapunten bahasane rada kacau cak. Di Jogja niku sebenarnya pun bagus banget, pun saya sangat dilihat dari istilah nguri-uri budaya. Di kados budaya enten sekaten, budaya-budaya sing sifat ritual niku kuat banget karena memang pemerintahnya memberi penguatan yang sangat luar biasa ngoten. Tapi Jogja niku kan istilah campur baur manusianya itu kathah sangat wonten sing saking bundi-bundi dari mahasiswa-mahasiswane niku. Jadi yang harus kuatkan juga niku tentang istilah moral. Soale dikhawatirkan dengan istilah campur baurnya niku manusia-manusia dari berbagai belahan Indonesia niku ja rodok kabur ngoten. Dari moral-moral Jogjanya niku harus di istilahnya beri penguatan yang lebih, bukan hanya budaya yang sifatnya ritual saja yang diberi penguatan. Mungkin niku. Oke, ini peringatan mengenai moral ya. Meskipun masih abstrak ya. Karepmu iki lak yo ora njur kumpul wong akeh to loro-loro to. Perlu barang yo arang dene loro-loro biasa. Aku ngerti maksudmu lah, ning daerah lor-lor kono kaya to. Yo kidul barang gitu. Saya mohon izin Gusti niki kanca-kanca niki kan biasa kali kula niki rada wengi sithik, jadi saya minta izin dulu kalau panjenengan kedah harus kembali ke rumah duluan tidak masalah, tapi kalau gelem ngancani iki alhamdulillah iki mesake iki melarat. Tapi sejahtera, yaitu daerah miskin tapi sejahtera. Jadi gini, saya cuma ingatkan poin aja. Kan tadi teorinya HB1 itu kan selalu pesan baldatun thayyibatun warobun ghafur. Ini kan tidak pernah ditafsirkan dengan jelas kepada rakyat. Kriteria Tuhan itu tidak ada sejahtera, sugih, hirano. Kriterianya itu baik, thayyibah itu baik. Baik itu iso sugih, iso melarat, ning baik kan gitu. Dan semua apa namanya fenomena di Quran itu selalu oleh Allah dikasih label yang paling tinggi itu selalu baik, thayyib. Misalnya kalimat yang baik, negeri yang baik, semua thayyibah. Jadi misalnya wa matsalu kalimatin thayyibatin kasajaratin thayyibatin ahluha tsabit wa faruha fis sama, atau wa matsalu kalimatin sayyi'atin ya. Jadi semua itu baik, buruk. Pohon yang baik, kalimat yang baik, pemerintahan yang baik adalah seperti pohon yang rindang daun-daunnya, mengayomi rakyatnya dan akarnya. menancap, menghunjam ke dalam bumi, itu di Al-Quran. Jadi baldatun thayyibatun itu ora kudu sugih, makanya Jogja ini sudah nyat ora iki daerah miskin tapi sejahtera, itu kan dahsyat itu. Tidak mungkin dalam ilmu sosial ekonomi modern ada itu, karena indeksnya kan indeks angka kemiskinan kan gitu. Oke, pertama. Itu pun thayyibatun enggak cukup sebenarnya, harus robun ghafur. Ngopo kue sejahtera, kue sugih, kue apa namanya? Hidupnya memenuhi syarat untuk sukses, tapi Allah tidak mengampuni kamu karena banyak hal-hal yang membuat tidak robun ghafur. Kan syarat yang tertinggi malah warobun ghafur, Allah mengampuni kita. Gitu loh, mending melarat ning diampuni, timbangane sugih ora diampuni. Neng aku ngerti jawabanmu, nek iso ya sugih ya diampuni. Ngerti nek cacah ngono kuwi Pak kelakuane, ya sing ngerti aku. Wong Jawa kok. Teh napa kopi anggit kali kopi. Ngaten. Oke, itu yang pertama. Kedua nyuwun sewu. Kita ingat-ingat aja supaya teman-teman nanti ikut mendorong Gusti Yudo, mendorong para pemimpin kita di sini untuk betul-betul semakin tinggi frekuensi nguri-uri Yudo. Jadi misalnya gini, Anda pikir Allah menentukan Ka'bah di sana, di Mekah itu ngawur gitu. Lah enggak toh. Menurut Sabrang itu titik apa berang? Ka'bah itu berang. Gento berang, kuwi sing luwih ngerti kuwi sing luwih. Titik apa kuwi jenenge berang ngene berang? Dikit itu apa namanya latar belakang. Kalau melihat keseimbangan jagat raya, biasanya kalau dari ilmu matematika ada yang disebut sebagai golden ratio, sebagai rasio yang muncul di mana saja. Maksudnya jarak mata dan panjang hidung antara ruas jari itu semua ngikutin rumus golden ratio. Biasanya di alam tuh kebanyakan mengikuti golden ratio. Saya menyebutnya sebagai rasionya Tuhan tuh. Spektrumnya seperti itu. Terus kalau kita menarik garis dari kutub utara, kutub sampai kutub selatan yang melewati Ka'bah, ternyata golden rasionya ada di Ka'bah. Kan yo menurutku ku yo ganggu banget lho, ajaib tenan pol. Itu aja. Maka kalau atas rekomendasi Pangeran Sambernyowo, Pangeran Mangkubumi menentukan tanah ini gitu ya, gitu ya. Di lingkupi tiga sungai tadi yang kemudian orang-orang lama mengatakan ini daerah karena peka dan memiliki hitungan matematis kosmologis terhadap golden ratio dari Nusantara. Ini golden rasionya Tara. Mulanya dikencengke Gunung Merapi nganti Tugu nganti Keraton dikencengke. Itu karena ada hitungan kosmologisnya. Jadi ora dolanan ora ming waton buka alas. Ini ada hitungannya semua. Ini bukan klenik. Klenik pancen mripatmu kene karo kene kudu lurus ngono nek rumahmu iki harus lurus ngono nek diarani klenik yo sing kene mudun piye kowe. Ya coba. Kowe aja ngomong klenik-klenik to. Wong kabeh iki ana strukture, ana tatanane. Allah bikin alam semesta itu semua dengan mizan, dengan keseimbangan tatanan semikian rupa. Oke. Contohnya lagi, Jogja ini tidak hanya hitungan alamnya. Misalnya omahmu ngadep nang ndi, itu ada hubungannya sama golden ratio. Apa sebabnya wong Jawa lawangnya ojo satu garis, ya toh. Ngadepe api nang ndi. Terus hubungannya karo Ka'bah opo, gitu ya. Sumber airmu kalau bisa lurus dengan Ka'bah, dan itu ada hitungannya semua. Bahwa hitungan ada meleset, ada tidak meleset, itu lain masalah. Tapi Ka'bah itu ada hitungannya. Jadi Yogyakarta memiliki keistimewaan di bidang itu, karena tidak ada daerah manapun di Indonesia yang dihitung sejak awal ketika masih hutan rimba. Sudah dihitung betul bahwa ini katakanlah memang daerah yang strategis di sini. Sebagaimana Rasulullah menentukan Masjid Nabawi di mana? Itu akhirnya karena manusianya belum punya ilmu, akhirnya diserahkan kepada onta. Kan ngono ta? Go onta pasti terbimbing oleh Allah. Di mana onta jalan kemudian sendekut, berhenti di situlah masjid didirikan kan gitu. Jadi jangan dilupakan, makanya orang Jawa orang ngomong nengen ngiwa sing ono ngalor ngidul. Nah, kita sebagai orang modern sudah enggak ngerti lagi lor kidul saiki, Gusti. Kalau di Jakarta wis orang ngerti lor kidul. Wis kuwi jenenge entung to? Entung. Piye? Ndilor, ndikidur coba. Itu kan barang ejekan sejak anak-anak kita dulu. Saiki wong wis asli wong modern iki wis ora ngerti lor kidul coba. Itu. Nah, coba sekarang setelah itu struktur tatanan dari alam semesta sampai kebudayaan, politik dan seterusnya di Jogja dihitung benar. Coba sekarang Anda sekarang jadi aja. Ini keraton. Terus ada masjid. Ya. Terus nanti ada Pasar Beringharjo, terus ada Kepatian, ya. enggak sengaja seolah-olah, tapi Allah membimbing. Kemudian nanti ada Wirogunan, ada pura wisata, terus ada Taman Sari. Anda lihat aja, seluruh kabinet manusia itu ada otoritas politik, ada kreativitas ekonomi, ada kreativitas kebudayaan, gitu, ada batas-batas hukum, kemudian ada wilayah-wilayah spiritual, kan tertata semua di Jogja. Tidak hanya sungai yang mengepung. Keraton itu wilayah keris, wilayah spiritual. Dia harus berdampingan dengan masjid. Makanya konsep alun-alun di mana ada keraton, ada masjid itu penemuan itu beneran, itu bukan waton gawe. Nah di Jogja jelas, Pasar Beringharjo dibimbing oleh keraton sama masjid. Ojo nganti Beringharjo ngatur masjid, Beringharjo ngatur keraton, kan begitu. Kalau secara nasional kan Beringharjonya yang ngatur masjid. Ngibatan. Mereka yang ngatur beragama, deng blasur ulama ikirene, ulama ikorono, rakaruan. Gitu loh teman-teman sekalian. Terus jangan lupa juga saya mengingatkan, mereka sudah tahu bahwa perjalanan manusia, individu pun oleh Jogja, oleh konseptor Jogja itu sudah di setel. Jadi jalan Sekotugu, Ngidul, kuwi jalan Margo Utomo, Anda harus cari keutamaan hidup. Bar kuwi sekoril nang toko terang bulan kuwi Malioboro. Kalau Anda sudah teguh memilih keutamaan, maka Anda harus berlatih. Kudu dadi pengembara, kudu dadi wali sing ngumboro. Dadio wali, coro jawane Malioboro sing ngumboro. Nek kuwi iso ngumboro lulus, kuwi engko saka toko terang bulan nganti kantor pos kuwi jenenge dalan margo mulya, kuwi munggah nang kemuliaan. Mulane tiji tibeh atine mukti siji, mukti kabeh. Jakarta yang mengerti mukti, bahasa Indonesia mukti ya apa? Menteri Agama mukti alim ya. Ini wis ora ngerti mukti apa mulya apa, di Indonesia udah enggak ada kemuliaan, udah enggak ada. Udah enggak ngerti rohani ini negara kita ini. Gitu loh. Jogja jelas strukturnya keutamaan, pengembaraan atau torikot, kemudian kemuliaan, kemudian kemerdekaan, yaitu jalan Panguraan dari kantor pos ke depan keraton itu Panguraan. Itu sudah Isra. Manusia sudah Isra dan sedikit-sedikit sudah Mi'raj sama Rasulullah. Gitu loh teman-teman sekalian. Ini untuk ingat-ingat aja. Jadi memang istimewa. Cuman kita harus tahu kalau ditanya kok istimewa? Lah iya ini istimewanya ini. Dan tadi Anda sudah mengatakan tuh bahwa di sini bercampur macam-macam, tapi kan tentrem semua, enggak ada masalah. Gitu loh. Dan jangan sampai ada benturan-benturan yang enggak di Jogja ini gitu. Kita harus jadi uswatun hasanah, contoh soal tuladoning Nusantara iki Yogyakarta. Nah, ditulis Gus, apa Gus? Ki biasa karo Gus Dur isale. Gusti, napa niku lho? Ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tuturi handayan itu mbok ditulis ning dalan-dalan kan apik banget tuh, biayane ya ora larang banget. Oh, apik banget kuwi. Dimane dilarang ngasih pengemis ngono kuwi. Kowe iki wis ngekeki wegah nulung ya ora. Nek jeneng ora ngekeki ya gowo nang omahmu ya iki anak angkat apa piye iki ya ora ngekeki ra entuk nulung ya ora. Ah mending ora nulung ning ngekeki lak ngoten to kuwi. Gitu loh. Nah. Terus hari santri. Satu Muharram, beliau takut nanti momentumnya berkan. Sebenarnya ini siapa sih yang bikin hari-hari gini nih? Iki entek loh susu setahun ini. Iki ono hari ibu, baru ono hari bapak, ono hari ponaan, hari misanan, ono hari putu, hari anak, hari mbah. Mbah we piro mbah, buyut, canggah ya. Lah iya, kita ini itu dan itu oke, itu karepe apik ning sekarang hari tanpa tembakau. Setuju kita, cuma sehari tanpa tembakau. Akhirnya kan ngono akhirnya. Hari buruh, wes buruh kita hormati sehari itu, tapi besoknya enggak. Jadi bagaimana hari-hari ini sebenarnya apa? Mbok hari itu jangan kuantitatif tapi kualitatif. Misalnya Valentine Day. Gitu ya. Itu kalau saya dari dulu menyarankan orang Islam bikin hari kasih sayang. Bahasa Arabnya yaumul marhamah. Yaum itu hari, marhamah kasih sayang. Dan itu asal-usul sejarahnya sangat jelas. Yaumul marhamah itu adalah Fathu Mekah itu. Yaumul marhamah, hari kasih sayang. Lagi kue ini Valentine Day ini yora apa-apa. Ini kue hubungannya apa, karo mbahmu itu apa. Gitu loh, ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa sih sebenarnya. Wong kabeh iki janjane yo ora dihayati tenanan Idul Fitri bareng karo mercon hubungane apa yo ora ngerti. Saiki rasa Idul Fitri poso lagi mulai buka pisan wis duar ngoten niku sak niki niki. Wis dadi wis wong Indonesia iki pokoke sembarang diudak. Wis ra cetho di Lombok di Prasi wis diudak kabeh Indonesia iki. Sembarang dipenyet kan gitu. Lampu merah iki nek wingi iki loro wis wani. Abangi gari loro wis terjang. Susu 10 wis wani. 10 15 lho wis wani mlipir pejet imburine melu wani Gusti. Jadi makanya Allah itu tidak, menurut saya mungkin saya salah, tidak pernah menyarankan Anda untuk menjadi manusia pemberani. Rasa dadi wong kendel nek prasaku ning Quran kok ora ana to kendel kuwi sing ngono ki ora wedi. Jadi orang yang hidupnya bener tentrem bersama Allah, dia la khaufun alaihim walahum yahzanun. Adanya cuma tidak takut kepada apapun dan tidak bersedih kepada apapun kecuali kepada Allah. Tapi tidak ada terus lawannya takut adalah pemberani. Ini rasa dadi wong kendel. Aku iki ya ora tau kendel. Ning ora wedi ning ngono wae. Gitu loh. Apa pitik kluruke mergo kendel? Wah kendel tenan pitike kluruke. Ya ora lah. Ya ora lah. Ora usah dadi wong kendel ning ngerti wedi karo apa ora wedi karo apa ngono wae cukup. Karena di Quran bersa tidak ada dikotomi takut dan berani, tidak ada. Sama dengan sejahtera tadi itu. Thayyib yang ada itu thayyibah. Itu teman sekalian. Kita semua sangat meluaskan hati untuk supaya Yogyakarta ini benar-benar menunjukkan kepada Nusantara dan dunia keistimewaannya. Bukan untuk pamer, bukan untuk umuk, bukan untuk takabur, tetapi untuk supaya mereka semua tahu bahwa kita menyayangi mereka dan kita menampung mereka semuanya. Karena orang Jawa itu mangku, sedoyo, kan gitu. Jadi nek cara Arabe nganggo huruf ba, alif njur nyoba. Jika Anda syahadat la ilaha atau asyhadu alla ilaha illallah. Tidak ada asyhadu anna robba illallah. Asyhadu alla ilaha, asyhadu alla ilaha, bukan asyhadu alla robba illallah. Robba itu ketika Anda sudah sadar kehebatan Allah, baru nanti Anda direndah hati oleh Allah, Anda ditampung dan disayangi oleh Allah. Ketika Allah itu gagah perkasa dan Anda akui dengan syahadat Anda, itu namanya ilah. Tapi ketika Allah sudah Anda akui sehingga dia bermurah hati kepada Anda, maka dia berubah, mentransformasi dirinya menjadi Robbun, kan gitu. Di ketika mengakui bukan robunnya, tapi ilahnya. Ilah. Makanya ada teman saya Katolik yang juga sangat akrab dengan keraton yang mengatakan bahwa puncak ilmu adalah asyhadu alla ilaha illallah. Aku ini medeni. Sing ngomong wong Katolik, kiai ora tau ngomong ngono coba. Ngeru iki malaikat piye nyarte iki piye iki. Wah iki bukune saja iki. Caretane saja iki bukune saja. Kok malah asyhadu alla ilaha illallah metune ning nggon Katolik iki. Wah ngono. Malaikat akhirnya konsultasi nang Jibril ora apa-apa padha wae ngono. Gusti Allah mesti anggar wonge apik wis dilulus kabeh itu. Pemene wong Jawa wis mlebu swarga kabeh. Soalnya nek dene neraka mung ngerepoti liyane. Mending mlebu swarga wae. Wong Jawa ngerepoti malaikat dibantah bentino. Itu malaikat Malik niku ayo masuk neraka. Guyon senengane. Guyon ya. Sampun ngoten to njenengan niku malah ngono iki akhire kesel malaikat iki kuat-kuatan to. Akhirnya kalah kuat karo wong Jawa. Wong Jawa iki meneng 8 jam kuat to. Nggih mboten? Dadi satpam ning hotel ngisor kae lho. Kuwi puanase kaya ngono meneng 8 jam ora maca ora apa iki. BBM ya ora ana sinyal. Wong ini ngisor iki kuat, Mas. Dan saya keliling dunia sama Kiai Kanjeng di mana-mana nek ana wong jaga-jaga ngono kuwi, jaga rumah, jaga gedung, jaga parkir. Kuwi ning mesti ana perpustakaan kecil, jadi berjam-jam mereka duduk di situ karo maca, karo ngopo. Ning kene ora. Meneng ngene kuat kok. Meneng ra ngopo-ngopo. Edan wong Jawa iki. Ora iso dijajah wong kaya ngene iki. Sing jajah kesel dhewe. Diperkosai pun ta. Ngono. Malah dimpun-pun ke akhirnya saya merkosa jatuh cinta kepada yang diperkosa. Kan begitu. Sementara orang Jawa tidak ada cinta-cinta apa-apa, biasa-biasa aja. Orang Belanda setengah mati mencintai Anda, kangen kepada Anda. Turis-turis Belanda ke sini sangat kangen sama gamelan, kangen sama campur sari, kangen sama keroncong. Mereka bikin pasar malam, Gus. Gus bikin pasar malam di Amsterdam, di Rotterdam, di Amstelveen, di mana-mana mereka bikin pasar malam. Wong Jawa ini ora kangen, ora mangkel, ora dendam. Coba piye kuwi. Piala Dunia yang jago ke London, coba kui. Wong ampo to kuwi wong Jawa kuwi. Coba sapa iso ngeluwi ambane jembare atine wong Jawa. Wis ampuh tenan wong. Mulane kan Anda itu hurufnya ba, gitu kan. Jadi Anda itu ibu. Wong Jawa niku sangat feminin. Sangat apa namanya? Sangat menampung, sangat memangku. Makanya raja kita selalu adalah Hamengku, Hamengku, Hamengku. Karena kita ini punya bakat dunia ini kok pangku, orang kue di pangku dunia. Kita adalah ruangnya dunia, maka mereka gedabikan rene, nyolong, rampok rene kabeh. Gimana? Ngatur iki, ngerampok kabeh karena kita menampung. Dan kita diuyui gelem, jenenge anak kok. Jadi seluruh dunia ini, Amerika itu ponaan. Ini tak gendong. Kau harap nyolong apa kue saiki, harap rencanamu. Harap ngerampok saiki, sing ini Banyuwangi apa biar, kok colong pisan. Kau no, Freeport isi terus, ya si petang polo siji, ya oke. Saiki harap Banyuwangi apa ngindi. Apa pasir besi, apa-apa, segini-gini, rampok-rampok-rampok-rampok, gini, badokan. Wong Jawa malah menukui, gitu loh. Jadi bapak sekalian, insya Allah Anda adalah manusia istimewa. Bukan hanya Jogja istimewa. Jogja istimewa karena memang penduduknya istimewa. Mungkin Anda tidak berasal dari Jogja seperti saya, tapi begitu masuk Jogja, Anda menjadi terdidik untuk jadi istimewa. Itu nih, tinggi. Amin, ya Rabbal Alamin. Sip. Ono, ning dindi, wong lungguh kaya gini, nganti bengi gini, rati suguyo, apa-apa. Oh ana sih angkringan ning ya meneng ning kene iki. Kudu nguyuh tahan coba ning dunya ora ana kudu nguyuh tahan. Meneng. Mungkin ya nguyuh langsung kuwi. Untuk memuncaki perayaan kita ini rasa syukur kita malam hari ini. Kita tuh bersyukur terus pokoknya, bersyukur. Dikasih tantangan bersyukur karena ini peluang luar biasa untuk berjuang. Indonesia makin banyak yang harus diperjuangkan. Kita bersyukur lumayan sekarang kita akan kerja lebih keras lagi. Gitu aja toh. Ngono wae. Abot pancen abot. Abot nek enteng ora urip jenenge. Urip ki abot kuwi arep ngopo? Ngono. Wis abot ngersula pekok kuwi jenenge. Ngono, abot ya ayo ditandangi bareng-bareng gitu loh. Pancen abot. Gitu. Mulane ana bobot bit. Bebet. Itu wong Jawa wis nyediake. Nek kowe arep urip ora abot, ayo ngopo ora abot. Gitu loh. Pancen abot urip. Ning abot ning ora abot wong Jawa kok. Ayo di sampun mangan nggih sampe anu cukup mak. Pendapatannya cukup niki. Anggih di cukup-cukup. Kene cukup. Wong Jawa ngoten, ndak ada orang Jawa kok ndak cukup. Nggih mboten cekap tapi dicekap cekap. Kira ngoten to? Ah itu hanya orang Jawa yang seperti itu. Dahsyat. Dahsyat. Aku wis kagum ora karu-karuan. Dadi sok-sok aku usul Gusti menawi mangke sampun rampung niki khalifah ten dunya niki mungkin ngamel-meli khalifah di muka bumi ning khusus dipilih sing wong Jawa tok mawon. Ben beres kabeh. Akhire kabeh saling menampung, saling ki akhire wis beres kabeh ora ana pertengkaran, ora ana apa akhire bosen dhewe, mati dhewe kan gitu. Sapa kuwi? Krungu suara sapa kuwi? Wah, top tenan jowo Gusti niku. Kuwi calon kuwi calon gubernur yo josuk-suk banget. Susuk banget. Oh, kaya ngono cah cilik lho iso kaya ngono. Ben nek nguyuh uyuh-uyuh. Sorry kan wae. Top tenan ya Allah. Allah menyimpan rahasia berkahnya di tempat-tempat yang tidak bisa kita hitung gitu ya. Jadi kepada apa saja selalu kita bersyukur, selalu kita khusnudzon kepada Allah gitu ya. Kita itu sudah sholat pun sehari 5 kali, sudah sholat sunat terus, duha, umroh, tapi tetap saja kita disuruh di setiap rakaat mengucapkan ihdinash shiratal mustaqim. Seolah-olah kita belum mendapat jalan yang lurus. Sudah berjalan di tempat yang benar pun kita masih disuruh berdoa untuk supaya Allah jalan yang lurus. Artinya tidak pernah ada satu penggal dari waktu dan kehidupan ini di mana kita boleh rumangsa bisa. Kita tetap harus bisa rumangsa. Tidak ada peluang untuk takabur, tidak ada peluang untuk menghina orang lain, tidak ada peluang untuk mengatakan orang lain tidak waras, tidak ada peluang untuk merendah-rendahkan siapapun saja, karena kita selalu berposisi di hadapan Allah dan selalu mengatakan pada posisi itu, ihdinash shiratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan Allah menaburkan cahaya kepada Yogyakarta. Mudah-mudahan ada hidayah, ada ilham, ada kecerdasan, ada kreativitas yang dianugerahkan Allah kepada Ngarso Dalem dengan seluruh jajarannya, baik di keraton maupun di kepatian, dan untuk seluruh rakyat Ngayogyakarta, Hadiningrat, dan khususnya pada malam hari ini mudah-mudahan merupakan benih yang akan tumbuh menjadi pepohonan yang baik dan akan berbuah berkah untuk anak cucu kita semuanya, seluruh Nusantara Republik Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Ing sakerso lumaksono, ing sakerso lumaksono, ing sakerso lumaksono. Kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Semua yang ada kerenteknya di dalam hati Anda, Allah memudahkan untuk dikabulkannya. Nanti kalau Anda sempat tidur atau besok sebelum tidur, mohon Anda baca ya hadi ya mubin, ya hadi ya mubin. Minimum 7 kali, entah kali berapa, 7 kali berapa. Ya hadi ya mubin, maka semua yang masih rahasia akan dibukakan oleh Allah. Semua yang belum jelas akan diterangkan oleh Allah. Semua yang masih belum ketemu akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Anda mendapatkan jalan baru di dalam hidup Anda, keluarga Anda, individu Anda, kelompok Anda, dan seluruh masyarakat Anda. Dan seluruh keikhlasan Anda itu akan membuat Allah memberikan cahaya yang lebih banyak lagi kepada Ngayu Jogarto Hadiningrat. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Saya akhiri, saya mohon maaf untuk semua kesalahan-kesalahan saya. Mohon dimaafkan kalau ada yang salah, dan kalau ada yang benar itu dari Allah, mohon dijalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.